warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali membacakan kitab Bulughul Maram. Kita sampai di hadis yang ke-56 atau hadis ke-25 di bab wudu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan ukuran air satu mud, dan beliau mandi dengan menggunakan air satu sa' sampai 5 mud. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada dua istilah ukuran di sini, mud dan sa'. Satu mud adalah ukuran volume besarnya satu cakupan dua telapak tangan yang digabungkan. Satu cakupan dua telapak tangan yang digabungkan. Yang kedua, ukuran satu sa'. Satu sok sama dengan 4 mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Berarti satu sok adalah 4 kali cakupan dua telapak tangan yang digabungkan. Dan ini ukuran masa silam. Karena itulah muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer terkait berapa berat yang benar untuk zakat fitrah. Zakat fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukurannya satu sa'. Sa'an min tamrin, sa'an min sya'irin, sa'an min burrin. Satu sa' kurma, satu sa' gandum halus, satu sa' gandum kasar. Berarti 4 mud. 4 mud. Sementara ukuran volume kalau dikonversi ke berat, maka itu berbeda-beda tergantung dari berat jenis sebuah benda. Karena itu ketika ada orang yang menggunakan ukuran sok lalu dia konversi ke mud, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga ada yang mengatakan zakat fitrah itu ukurannya 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,75, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3 kilo. Dengan beberapa pendapat yang mereka sampaikan, bahkan yang paling rendah yang pernah saya jumpai, ada yang mengatakan 2,2 kilogram. Kalau kita bermain aman, genapkan saja 3 kilo, insya Allah tidak kurang. Tapi kalau kita ditanya tepatnya berapa, maka ini tergantung dari berat jenis sebuah benda. Mungkin Anda bisa mengukur ya. Cari orang yang kira-kira tangannya rada gede ya. Tangan besar nyakup beras 4 kali dua telapak tangan, 4 kali cakupan. Sudah, selanjutnya ditimbang kira-kira berapa. Nah, nanti plus minusnya misalnya 5% dari nilai itu. Nanti semoga ini bisa dijadikan sebagai standar Suciati menerima pengumpulan zakat fitrah minimal nilainya sekian kilo. Karena ini pada hakikatnya adalah ukuran volume kemudian dikonversi ke berat. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wudu dan mandi, sehingga menjadi teladan bagi umatnya agar mereka tidak boros dalam menggunakan air. Dan ini berlaku baik bagi mereka yang berada di daerah yang susah air maupun mereka yang berada di daerah yang banyak air. Dan prinsip wudu yang sedikit air seperti inilah yang dipraktikkan oleh mereka yang sedang berada dalam kondisi susah air atau harus menggunakan sedikit air. Misalnya wudu di pesawat. Kok bisa Pak wudu di pesawat? Anda kalau bisa menggunakan wudu satu mud, silakan wudu di pesawat. Atau wudu ketika para jamaah umroh Ramadan iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Saking padatnya jamaah ketika itu, maka pindah resiko hilang tempat. Sehingga terkadang mereka ketika berwudu susah menemukan titik wudu, maka mereka wudu di tempat mereka iktikaf. Nanti pakai kain ihram ya. Kemudian mereka berwudu dengan air zam-zam yang mereka punya. Cukup sedikit. Selanjutnya mereka dalam kondisi suci meskipun tidak harus pindah tempat. Itulah tata cara wudu dengan menggunakan air yang sedikit. Dan solusi ini yang bisa kita berikan bagi mereka yang dalam kondisi tawaf. Tidak ada tempat wudu di daerah matof, di daerah tempat tawaf. Kalau mau wudu harus menepi. Dan kalau menepi otomatis akan ketinggalan jauh. Menepi keluar otomatis akan ketinggalan jauh. Maka cara yang paling aman, nanti ambil posisi di sekitar Hijir Ismail, mengarah ke tepi sedikit, berwudulah di situ, sehingga tidak sampai keluar dari matof, tidak sampai keluar dari tempat tawaf, dan membasahi lantai Masjidil Haram, lantai tempat matof, selama tidak terlalu banyak, insya Allah beberapa kali usapan sudah hilang. Tayyib. Ala kulli hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan bagaimana cara wudu yang syar'i, dan wudu beliau adalah wudu yang tidak menggunakan banyak air, tapi wudu dengan menggunakan sedikit air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang orang melakukan israf ketika wudu, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud yang dulu sudah pernah kita baca. Beliau memakruhkan orang yang mengusap atau orang yang mencuci anggota wudu sebanyak lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya, itu telah berbuat zalim. Maksimal yang boleh 3 kali, minimal sekali, maksimal 3 kali. Kadang kita jumpai ada orang yang keran dibuka, ngocor dibiarkan, baru lepas jam tangan, lepas peci, nanti lepas jaket, baru diringkis jaketnya ya. Kemudian apalagi lepas kaos kaki. Ini ngocor terus dibiarkan. Setelah itu masih ngobrol sama kawannya. Hanya untuk bersihkan ujung kuku. Wah, itu airnya banyak sekali. Cuman nidili ujung-ujung kuku. Subhanallah, ini orang yang ya kurang tahu diri ya. Sehingga dia menggunakan banyak air padahal fungsi yang dia ambil hanya sedikit saja. Dan saya pernah melihat orang seperti itu, tak lihat di samping ternyata kok ya keroso-keroso ya. Saya sudah contohkan sedikit air. Nah, ini, seperti ini ya. Tak perhatikan ini air yang sedikit. Dia ngocor besar-besar. Ya ora keroso ya. Tetap kudu dieling nih, Pak. Tutup kerannya. Baru kadang dia bisa merasa. Baik. Selanjutnya kita masuk ke hadis terakhir di bab wudu yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis terakhir di bab wudu yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis tentang doa selesai wudu. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada di antara kalian yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, lalu selesai wudu dia membaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sampai di sini titik tambahannya ya. hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim. Doa selesai wudu hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Apa keutamaannya? Illa futihat lahu abwabul jannah. Maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Terus bagaimana dengan tambahan? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Tambahan ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat Muslim yang jelas sahihnya hanya sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam semua pintu surga dibukakan untuknya. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, namun tanpa menyebutkan keutamaannya. Terkait hadis ini ada sababul wurud yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Ceritanya begini. Uqbah bin Amir pernah ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalakan unta zakat. Dan dulu unta zakat itu dikembalakan secara gantian. Ini giliran Uqbah bin Amir. Kemudian setelah gilirannya selesai, faruhtuhu bi'asyin, aku pun kembali di waktu sore. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Ketika pulang, saya menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan hadis kepada para masyarakat, kepada para sahabat. Kemudian ketika itu saya mendapatkan satu hadis dari beliau, fa'adraktu min qawlihi. Jadi Uqbah bin Amir mendekat pas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu yusalli, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini, fayaqbal 'alayhima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah." Apabila seorang muslim berwudu dengan sempurna, lalu dia salat dengan khusyuk 2 rakaat, maka wajib masuk surga. Ini hadis yang didengarkan oleh siapa? Uqbah bin Amir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Langsung Uqbah mengatakan, "Ma ajwada hadza." Subhanallah, betapa bagusnya hadis ini. Orang yang berada di depannya Uqbah mengatakan, "Sebelumnya lebih bagus lagi." Ada hadis sebelumnya yang lebih bagus lagi. Lalu orang ini mengatakan, "Inni qad ra'aituka ji'ta anifan." Kamu tadi kan baru datang, jadi yang hadis sebelumnya enggak ngerti. Kemudian kata Uqbah, "Aku perhatikan siapa orang di depanku? Fa idza huwa Umar bin Khattab." Ternyata di depanku Umar bin Khattab. Lalu Umar menyampaikan hadis itu kepada Uqbah. Apabila ada orang yang berwudu dengan sempurna lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga. Dalam riwayat yang lain di situ ada tambahan illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk melalui pintu manapun yang dia inginkan. Dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dia bisa masuk melalui pintu kemanapun yang dia inginkan. Subhanallah. Pintu surga jumlahnya berapa? 8. Pintu neraka jumlahnya 7. Sehingga lebih banyak pintu maghfirah dibandingkan pintu hukuman. Pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Pintu surga 8, pintu neraka cuma 7. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum." Neraka itu memiliki 7 pintu, masing-masing pintu sudah ada bagian yang terbagi. Nanti pintu A dimasuki oleh siapa saja, pintu B dimasuki siapa saja. Pintu surga jumlahnya 8 sesuai dengan amal hamba. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa yang namanya Rayyan. Ada pintu karena amal yang lain yang jumlahnya ada 8. Lalu penduduk surga masuk ke dalam pintu itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga orang yang memiliki banyak kebiasaan amal soleh, maka bisa jadi dia akan dipanggil dari semua pintu. Ada orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli jihad, ahli amal soleh yang lain, sehingga memungkinkan bagi dia untuk dipanggil dari semua pintu. Sebagaimana di antara sahabat yang punya status seperti ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Na'am wa arju an takuna minhum." Betul ada, dan saya berharap kamu termasuk salah satu di antaranya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Tayyib. Atau minimal milikilah salah satu di antara sekian banyak amal itu dan Anda jadi ahlinya. Misalnya saya lebih senang sholat, maka seriusi sholat sehingga sampai Anda punya predikat di hadapan Allah ahli sholat. Senang puasa, seriusi puasa sampai Anda punya predikat di hadapan Allah ahli siang. Senang sedekah, seriusi sedekah sampai Anda punya predikat di hadapan Allah ahlus sedekah, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini berarti kita punya satu amal yang bisa kita andalkan ketika kita menghadap Allah kelak di akhirat. Tayyib. Selanjutnya mengenai tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ini diperselisihkan oleh ulama, apakah ini tambahan yang sahih ataukah tambahan yang dhaif. Kata Al-Haythami, wal aktsaru ala tad'ifihi. Mayoritas ulama menilai bahwa hadis ini, tambahan ini dhaif. Dan juga beberapa ulama yang lainnya. Namun ada sebagian ulama yang menilainya sebagai hadis yang hasan. Di antaranya adalah Imam Al-Albani, Syekh bin Baz, dan yang lainnya rahimahumullahul jami'. Artinya tambahan ini kalaupun tidak dibaca itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan wudu, tidak mempengaruhi kesempurnaan doa wudu, karena tambahan ini masih hilang. Yang jelas sahihnya hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kalau Anda mau tambahkan silakan. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Tayyib. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa seusai wudu orang dianjurkan membaca dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ulama menjelaskan, kenapa selesai wudu dianjurkan untuk membaca dua kalimat syahadat? Li'annahu dzikrun munasibun. Dzikir ini adalah dzikir yang sangat sesuai dengan kondisi wudu. Fa'innal mutawaddi'a lamma akmala dhahirahu bitadhhiri bil ma'i wa isbaghil wudu. Karena orang yang berwudu begitu dia selesai mensucikan dirinya yang bagian dhahir, dia sucikan dhahir dirinya dengan menggunakan air dan dengan berwudu, maka sebagai bentuk penyempurnanya dia sucikan batinnya dengan akidah yang lurus, yaitu akidah tauhid dan ikhlas. Dan itu diwakili dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga dia menyatakan dua bentuk kesucian. sebagaimana saya telah suci dari hadas besar dan kecil dengan wudu yang aku kerjakan. Dan itu kesucian lahiriah. Maka kita menyatakan kesucian batin, atau kita memohon kesucian batin. Kita mensucikan batin kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah alasan dan latar belakang serta hikmah mengapa kita disyariatkan untuk membaca dua kalimat syahadat seusai wudu. Kemudian berikutnya tentang makna dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Ada dua makna di situ. Makna pertama mengatakan dimudahkan baginya untuk melakukan amal saleh. Dimudahkan baginya untuk melakukan amal saleh yang akan mengantarkannya menuju surga. Sehingga ketika seorang selesai berwudu, mensucikan zahirnya dengan wudu, lalu dia mensucikan batinnya dengan dua kalimat syahadat, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amal saleh. Allah mudahkan untuk salat, Allah mudahkan untuk sedekah, Allah mudahkan untuk melakukan amal-amal yang lain. Ini makna yang pertama. Sehingga salah satu di antara cara agar kita bisa mendapatkan kemudahan dalam beramal adalah jaga wudu. Jaga wudu. Dan teori ini pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz. Gimana caranya biar kita selalu ingat Allah? Jaga wudu. Jadi kalau ngentut, segera ke toilet, wudu, terus beraktivitas. Maka silakan beraktivitas di kantor, beraktivitas dimanapun, tapi berusaha untuk jaga wudu. Karena orang ketika menjaga wudu, maka akan dimudahkan untuknya melakukan banyak amal saleh turunannya. Dia akan mudah membaca Quran, menyentuh Quran gampang karena dia dalam kondisi suci. Dia mudah untuk zikir, menyebut nama Allah karena dia dalam kondisi suci. Dia akan selalu ingat Allah karena dia dalam kondisi suci. Kalau tidak salaman sama lawan jenis, maka dia mengatakan lagi punya wudu. Ya, itu yang ngajak salaman malu pak, nggak mau dia. Tapi kalau anda diajak salaman, mohon maaf bukan mahram, eleh sombong. Ya. Padahal alasan yang benar yang kedua, bukan yang pertama. Alasan yang benar yang kedua. Inilah kehebatan manusia. Wah, bukan kehebatan ya, keanehan manusia. Keajaiban manusia yang dia enggak ngerti syariat. Jadi kalau dia ditolak tawaran salamannya karena alasan bukan mahram, enggak terima. Malah nyebut sombong. Nyebut enggak pengertian. Enggak toleran. Tapi kalau alasan saya punya wudu, dihormati, Pak. Dihormati. Karena dia merasa saya bermadzhab Syafi'iyah. Ya. Ketika terjadi sentuhan antara lawan jenis, wudunya batal. Dan itu salah satu di antara cara agar kita menghindari salaman lawan jenis ketika musim Lebaran. Silakan berwudu, dan kalau diajak salaman, sampaikan mohon maaf punya wudu. Aman insyaallah, enggak bakalan ada orang gerenengan. Tapi kalau jenengan beralasan mohon maaf bukan mahram, itu pasti digerenengi. Ya. Sok alim, sok suci, sombong dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Maksudnya adalah dibukakan, betul-betul dibukakan, dibukakan hakiki. Dan itu terjadi ketika di hari kiamat. Itu terjadi ketika di hari kiamat. Allah bukakan bagi para penduduk surga, bagi orang yang pernah berwudu dengan sempurna, lalu dia membaca dua kalimat syahadat, maka nanti di hari kiamat akan Allah bukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Subhanallah. Dan itu keutamaan besar bagi mereka yang mau berwudu dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam. Dan ini hadis yang terakhir di bab wudu. Karena itu As-Sunani, penulis kitab Syarah Bulughul Maram yang berjudul Subul Salam, beliau mengatakan, wala yakhfa husnu khatmil musannif babal wudu'i bihadha ad-du'a alladhi yuqalu 'inda tamamil wudu'i fi'lan faqalahu 'inda tamami adillatihi ta'lifan. Dan ini menunjukkan bagaimana kehebatan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menulis buku Bulughul Maram. Beliau sebutkan hadis terakhir di bab wudu adalah hadis yang isinya doa selesai wudu. Karena ini praktek terakhir ketika orang berwudu, dan sekaligus ini hadis terakhir di bab wudu ketika ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tayyib. Sudah tahu keutamanya tadi ya? Apa keutamanya? Dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8. Selanjutnya ada hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan doa selesai wudu selain dari hadis yang tadi kita baca. Hadis yang kedua ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Hakim dan juga para ulama yang lainnya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a." Siapa yang berwudu dengan sempurna, "tsumma qala 'inda faraghi wudu'ihi." Kemudian selesai berwudu dia membaca, "Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika." Sama seperti doa apa? Kafaratul majlis. Sudah hafal ya? Baik. Dia selesai berwudu membaca doa, "Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik." Persis seperti doa kafaratul majlis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khutima 'alaiha bi khatim. Fawudi'at tahta al-'arsy." Falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka doa tadi ditaruh di sebuah lempeng, lalu dikasih stempel, kemudian setelah itu ditaruh di bawah arsy, dan dia tidak akan pecah sampai kiamat. Sebagai saksi atas wudu yang kita kerjakan. Sudah? Setelah mengetahui ini, jangan remehkan amal wudu. Ini amal besar, pahalanya besar. Urusan tidak hanya masalah dunia, bahkan sampai urusan bagaimana seseorang bisa mendapatkan bukti amal ketika di hari kiamat dan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Ini keutamaan ketika orang berwudu dengan sempurna dan membaca doa wudu sebagaimana yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Sudah? Praktekkan ini secara bergantian. Wudu pertama kadang baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wudu yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nah, selesai. Ada yang mau disampaikan? Sudah kafaratul majlis, ya? Tayyib, jam berapa sekarang? Ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada? Tayyib. Kemudian untuk bab berikutnya kita akan membahas tentang hukum mengusap khuf. Mengusap khuf ketika orang berwudu sebagai ganti dari mencuci kedua kaki. Mukaddimahnya, hadisnya kita baca di pertemuan berikutnya. Ada fikih yang menyimpang yang dimiliki oleh Syiah, bahwa menurut mereka kaki itu diusap dan tidak dicuci. Sehingga ketika Syiah itu berwudu, mereka wudu seperti kita, Begitu sampai mengusap kepala, lalu bagian kaki mereka ngambil air sedikit, terus diusap permukaannya. Selesai wudunya. Sehingga kaki menurut wudunya Syiah itu diusap dan tidak dicuci. Ini pembahasan fikih, namun masuk dalam ranah masalah akidah. Karena tidak ada yang memiliki fikih cara wudu seperti ini selain Syiah. Demikian pula dalam pembahasan fikih yang lain yang masuk ranah akidah adalah mengenai apakah wanita haid itu harus mengqadha salat atau tidak. Ada khilaf di antara kaum muslimin. Menurut kaum muslimin ahlu sunnah, mereka tidak mengqadha salat. Tapi menurut khawarij, wajib qadha salat. Sehingga ada perbedaan dalam masalah fikih seperti ini. Tapi ini fikih yang masuk dalam ranah akidah, karena tidak ada yang memiliki pemahaman fikih seperti ini selain khawarij. Karena itulah terkadang ada pembahasan fikih yang dia disematkan oleh para ulama dalam pembahasan masalah akidah. Salah satunya mengenai mengusap kaki. Nah, kemudian bedakan antara mengusap kaki dan mengusap penutup kaki, sepatu atau kaos kaki. Kalau mengusap penutup kaki, sepatu atau kaos kaki, ini tsabitun bisunnah. Ada dalam praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga perbedaan antara kita dengan Syiah terkait masalah kaki, kalau Syiah itu yang diusap kaki tanpa penutup. Sedangkan kaum muslimin ahlussunnah yang diusap kaos kaki, bukan kaki. Nah, kalau sudah diusap kaos kaki, maka nanti tidak perlu mencuci kaki. Mengusap ini sebagai ganti mencuci kaki. Inilah yang disebut dengan hukum mashul khuffain. Mashul khuffain, mengusap dua sepatu. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya cukup diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Lalu mengenai syarat-syarat dan kelengkapannya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.